guru. Naam, ahsant. Sayyara huna bima'na kendaraan. Ahsant. Naam. Qudrisan arba'ah. Arba'ah. Qara'tunna hadhihi al-majalla tilka. Naam. Ahadhihi al-majallata qara'tunna am tilka? Naam. Apakah majalah ini yang kalian baca ataukah yang itu? Nah, ayat maratul akhra ya Ihsan. Ahadihil majallah, ahadihil majallatu. Majallata, sahib. Afan. Ahadihil majallata qara'tunna am tilka? Naam. Sahih, naam, ahsan. Barakallahu fik. Al-akhir, khamsa. Akhadta miftahul bayti miftahus sayyarati. أم مفتاح البيت أخذت أم مفتاح السيارة؟ نعم. مرة أخرى يا أخي. أم مفتاح البيت أخذت أم مفتاح السيارة؟ نعم. ترجم. Apakah pintu rumah yang telah engkau ambil ataukah kunci pintu rumah atau kunci rumah? Apakah kunci rumah yang telah engkau ambil ataukah kunci mobil? Ahsant. Nah, barakallahu fikum, sahih, masya Allah, jazakallah khair. Tayyib ya Ihsan, mungkin kita buka dulu untuk para pendengar di rumah. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk Anda, para pendengar Roja, di mana saja berada. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan Anda bisa menjawab tamrin atau latihan yang ada pada pelajaran ke-7, pada tamrin yang ke-10 di halaman 53. Falnya tafadol di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa kamu di mana? Mu Ahsan, Bekasi. Nah, tafadol ya Mu Ahsan. Wahid, Bekasi. Nah. Barusta, Abbasan, Muhammadan. Nah, ketika berdiri sendiri dia Abbasun. Oh, Abbasun. Lalu Mahmudun. Barusta, Abbasun, Muhammadun. Mahmudun. A'abasan dorobta am Muhammadan. Nah, sekali lagi Ummu Hasan. A'abasan dorobta am Muhammadan Mahmudun. Mahmudan. Terjem. Apakah Abbas yang engkau pukul ataukah apa Mahmud? Sahih, sahih, Hasan. Nah, Isnan. Sarita Asirul Bursuqoli. Nah. Asirul Inabi. Asirul Bursuqoli Sarita Am Asirul Inabi. Nah. Apakah sirup yang engkau minum ataukah sirup anggur? Nah, syukran Ummu Hasan. Dua saja, jazakallah khair. Ya, Pak Ustaz, ya. Kalau membuat kalimat ini ada rumusnya, Pak Ustaz? Ustaz di sini, pertama gunakan kata tanya terlebih dahulu. Kemudian di sini letakkan maf'ulun bihi di depan. Baru setelah itu fi'il kata kerjanya dengan fa'il. Lalu setelah itu dihubungkan dengan kata berikutnya dengan kata sambung am. Nah, satu taip. Lagi Ustaz tentang apa suhufa ya Ustaz. Suhufa ini diartikan koran ya Ustaz. Sahifatun. Nah. Iya, sahih. Nah. Kalau itu kalau enggak salah kan ada pelajaran bahwa Rasulullah dapat kitab itu kan Al-Qur'an lalu yang Nabi Ibrahim itu suhuf. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Kalau sahifa memang asal katanya adalah lembaran. Berarti kalau jamaknya adalah as-suhuf, jamak daripada sahifatun adalah as-suhufu. Artinya lembaran-lembaran. Jadi yang turun kepada beberapa nabi itu kan bentuknya beberapa lembaran-lembaran, Om. Nah, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Om Ahsan. Dan kita berikan kesempatan kedua, silakan bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa mu di mana? Ibu Masita di Lenteng. Silakan.